Bismillahirrahmanirrahim. Ini pasti Ihya halaman sekawan atus Justigo. Ini kula ngangge ciptaan Darul Fikr ya. Darul Fikr sing gangsal jilid. Ihya sing gangsal jilid. Ini Justigo halaman sekawan atus. Idil jahlu krono utawi budu huwayo jahel iku ayata tidak arep yen tone katakan sapa wong asai'a ing suwiji-wiji wayaro lan ningali sapa wong ing asai'a oleh nekatakan oleh ngiyakenakan ala khilafi ma ing atase nulayane barang wa kang utawi ma iku bihi kelawan sayi. Yang namanya orang budu itu orang yang meyakini sesuatu atau melihat sesuatu tidak pada yang sebenarnya. Sesuatu itu warnanya merah, dia menganggap itu hitam, itu namanya budu. Sesuatu warnanya putih, dia menganggap warnanya hijau, itu juga namanya budu. Wulwuru tawi kabujuk huwaya wurur iku jahlun budu. Yang namanya orang tertipu itu berarti bodoh. Illa anna kula jahlin mengwaya sak temene saben-saben budu. Tidak semua budu iku laisa ora ana apa jahil, ora ana iku digururin kelawan kabujuk. Orang tertipu berarti bodoh, tapi tidak semua orang bodoh itu tertipu. Ya, kadang-kadang karena memang dia sendiri memang enggak tahu, enggak usah ditipu sudah bodoh gitu. Tapi orang tertipu mesti bodoh, makanya diarani dibodohi. Diapusi baliastani balik narik opal gururu bujuan narik maghuron fi maghrur fi maksuson kelawan dan tentokno terutama tentang maghrur fi. Maghrur fi itu orang yang tertipu tentang bentuk kaya upamane wong bangun masjid, mang contone wong bangun masjid tapi duwe haram. Nah, bangunan masjid dikatakan baik itu namanya maghrur fih. Tempat di mana dia tertipu yaitu tentang bangunan masjid. Wa maghruran biwilan maghrur bih. Maghrur bih wa maghruran bi maghrur bih itu sesuatu yang menipu. Apa itu? Uang haram yang dipakai bangun itu namanya maghrur bih. Wa huwa utai maghrur bih ku alladhi perkara ya hurukan bujui apa maghrur bih bujihu ing jahil ing wong sing tertipu mau. Jadi barang haram yang dipakai itu telah menipu dia seakan-akan menjadi halal hanya karena terbungkus oleh maghrur fi berupa bangun masjid. Wane famah makana mongko samong-somong soono opo sopal mujtahid wong kang ijtihad sopal mujtahid wong kang nemen-nemeni al muqtaqid tukang meyakini syai'an ing suwiji-wiji yuwafiku famah makan al mujtahidu al muqtaqidu syai'an iku ana iku yuwafiku nyocoki iku yuwafiku nyocoki sapa mustahid al hawa ing kesenengane wa kanalan ana apa asababu sababi almujibu kang netepaken lil jahli maring kebodohane ana iku syubhatan serupa wa mukhayalatan lan panyekro-nyekro fasidatan kang rusak ya dunu kang nyono sapa mujtahid nyono sapa mujtahid anaha sak temene syubhat iku dalilun dadi dalil padahal walatat unulan ora ana apa syubhat iku dalilan dalil sumya mongko diarani apa aljahlu kebodohane alhasilu kang hasil bihi sebab kebodohan mang bihi sebab keyakinane mang diarani iku diarani gurun ing jeneng gurur. Maka rumusnya setiap kali ada orang yang berusaha mencari sesuatu, meyakini sesuatu, kok sesuatu itu cocok dengan kesenangannya dan penyebab karena cocoknya itu adalah karena khayalan rusak, karena dugaan-dugaan rancu yang diduga itu dalil padahal sebenarnya bukan dalil, maka kesalahan atau kebodohan yang muncul dari kesalahan dugaan itulah dinamakan hurun. Seperti umpamanya tadi contoh harta yang haram itu dipakai untuk membangun masjid. Nah, bangun masjidnya itu sesuatu yang ma'ruf, harta haramnya itu sesuatu yang mungkar. Nah, karena dia rancu, tidak bisa memilah mana yang haram, mana yang halal, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, maka terjadi syubhat yang sebenarnya bukan dalil. Patokan dikatakan patokan, terus pokoknya yopo-yopo sing jenenge masjid iku apik, maka segala sesuatu yang mendukung masjid semua jadi baik. Lah itu namanya dia memakai dalil yang sebenarnya bukan dalil, maka memunculkan kesimpulan bahwa lek ngono barang haram yang digunakan bangun masjid itu menjadi sesuatu yang baik. Lah itu namanya kesimpulan yang salah. Kesimpulan salah karena apa? Nyocok di kesenengane. Nah itu dinamakan guru. Maka bisa ditarik kesimpulan Fal gururu mongko utawi gurur apos-apos kapusane ati, kapusane rohani iku wa utawi gurur iku sukunu nafsi ayem meyati ilama maring barang yuafiku kang nyocoki apa ma al hawa ing hawa nafsu. Pokoknya kalau hatimu, jiwamu merasa sudah cukup tenang, anteng, merasa tidak ada masalah ketika melaksanakan sesuatu yang cocok dengan hawa nafsu, maka itu boleh dinamakan gurur. Karena dari situ muncul rasa aman, merasa tidak bersalah. Nah, ketika merasa tidak bersalah, maka tidak ingin ada perubahan. Nah, karena tidak ada ingin perubahan, ya selalu salah. Dan itu menjadi terbujuk. Wayamilulan condong ilahi maring ma opo atomu watak tabiat condongan subhatin saking barang subhat wakit atin lan tegesi rekodoyo menesaitoni saking setan. Mulane faman mongko tawi sapa wong iku takoda yakin sapa man anau sak temene man iku khairun bagus oleh meyakini man imma fil ajili ana kalane bagus ing dalem dunya alfil ajilu to bagus ing bagus ing dalam akhirat sing muncule dugaan mangan subhatin saking kerancuan saking subhat kerancuan berpikir fasidat tentang rusak fahuwa mongko utawi man iku maghrurun wong sing terbujuk. Maka orang yang demikian namanya tertipu, wong Jawa ngarani kecelek. No. Dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu sesuatu yang baik, baik duniawi maupun baik ukhrawi, tapi yang muncul kesimpulannya dari sesuatu yang salah, maka keyakinan seperti itu namanya ghurur. Orang yang kena begitu itu namanya maghrur. Wonge jenenge maghrur, lakone jenenge ghurur. Padahal lek diteliti kabeh wong itu mesti menduga dirinya sendiri mesti baik. Wanek wong nyono awake elek lah. Ketika orang menduga dirinya baik, muncul sifat riak, muncul sifat ujub. Lah itu semua munculnya karena ghurur juga. Nah, makanya perlu ini saya tambahkan keterangan tentang ghurur ini dalam rangka melengkapi apa yang sudah. Wa aktsarun nasi utawi akeh menungso iku ya zununa padha nyono sapa nas yang fusihim kelawan awak dhewe nas nyono al khaira ing bagus. Ya kebanyakan orang menduga mengira dirinya itu yang baik, padahal wahum utawi nas aktsarun nas iku muhtiuna luput fiing dalam dugaane mang fiing dalam dugaan. Mereka banyak yang salah, salah juga. Nah kalau begitu gimana? Faktarun nasi, faktarun nasi monggo tayakakai menungso idan lamun koyo mangkono. Kalau begitu kesimpulannya maka kebanyakan orang iku magruruna podo ketipu kabeh. Karena hampir semua orang mengira dirinya baik, padahal tidak. Ya walaupun tingkat bujuane, tingkat apus-apuse berbeda. Wa ini talafa senajan bido-bido. Wa ini talafa senajan bido-bido bu asnafu hururihim. Biro-biro jenise, biro-biro kelompoke kabujuke nas. Waktu lafat lan bido-bido apa daro jatuhun biro-biro tingkat tingkat kebuju enas hatta kana singgo ono apa wururu badihim kebuju setengah enas hatta kana singgo ono apa wururu badihim kebuju setengah enas ono iku adharo luwe pertelo wa asad jalan tegese luwe banget min badin tinimbang saking setengah. Walaupun ada tipuan itu yang begitu jelas dan berat, ada yang tidak jelas, samar dan ringan. Nah yang paling jelas itu apa? Wa adharuha, wa adharuha utawi luwe pertelane hulur wa asad jalan tegese luwe utai luwe pertelane asnaf asnaful ghurur lan darojat wa asadualan bangete asnaf kelompok yang terdepan, kelompok yang paling berat ghururnya iku ghururul kufari kebujuke wong kafir wa ghururul usati lan kebujuke wong ahli maksiat wal fasadi lan wong sing gawe kerusakan. Itu jelas logika mereka, logika yang keliru. Mereka tertipu cara berpikirnya. Mulane panuridu, panuridu mongko nekano sapa ingsun. Panuridu mongko nekano sapa ingsun lauma maring kufar lan usot. Lauma maring kufar lan usot nekaken amsilatan ing conto. Li hakikatil ghururi maring sejatine bujukan. Buju ane hati al-misalul awal al-misalul awal utawi contoh kangkaping pertama kangkaping siji iku ghururul kufari kebujue biro-biro wong kafir faminuhum mongko iku setengah saking kufar manutayono wong gorot kanggo ngapusi hu ing man man kufar mang apa sing ngapusi al hayatud dunia, kehidupan dunia. Ada orang yang tertipu oleh dunia. Wa minum laniku sengah saking kufar manutayana wong horo kang wis ngapusi ueng man bilahi sebab salah duga ing Allah, bilahi sebab salah te salah salah penyono ing Allah. Apa sing bujui al-ghurur bujuan. Ada orang yang tertipu karena Allah, karena salah duga kepada Allah. Ada yang tertipu karena dunia. Amalah dina anapun utai wong akeh warot kangus ngapusi hum eng ladina apa sing ngapusi al hayatud dunia, kehidupan dunia. Iku fahum mongko utai al ladina iku al ladina wong akeh kalu kang kodoh berpendapat sopo ladina. Yang dimaksud orang yang tertipu dunia itu siapa? Orang itu punya keyakinan demikian. Pendapat mereka begini. Rumuse ngene kawitane. Anak du khairun minan nasi'ah. Anak du utawi kontan, utawi hasil kontan. Iku khairun luwe bagus minan nasihati tidembang saking semoyo. Hasil sing kontan iku luwe apik, luwe menguntungkan timbang hasil sing ditunda. Tunggu rumsno. Terus buat dunia utawi dunyo iku nakdun kontan. Dunyo saiki iki kan kontan. Begitu sekarang juga berakan. Wal akhirat utawi akhirat iku nasihatun semoyo tertunda. Akhirat iku lak isih engko, dunya iku lak saiki. Mula fahya mongko utawi dunya idan lamun kaya mangkono iku khairun luweh penting luweh bagus. Mulane fala buddha mongko wajib apa min isaria saking disikno dunya. Ngono. Mulane wong sing penting ya iki ning dunya saiki iki piye supaya kowe urip ning dunya iki penak. Soal akhirat itu apa jaring ko barang ko kan urung mesti sing mesti ku sing saiki iki wes maka dia lalu tidak memperdulikan lagi untuk urusan-urusan akhirat, enggak masuk dalam hitungan dia. Yang terpenting yang sekarang ini. Nah, itu nomor siji alasan pertamanya. Nomor loro keyakinan mereka wa qaulan padha berpendapat sopo lazina al yakinu utawi barang yakin iku garun luwe bagus binasaki tinimang saking barang sing urung mesti. Barang sing mesti iku luwe penting luwe apik timbang sing urung mesti. Akhirat iku lak engko sing jenenge engko iku urung mesti. Sing mesti iki sing saiki iki kowe butuh mangan urip ya saiki iki. Soal ku jare nek malaikat udud dari kan apa jare engko urung mesti kuwi. Walazatud dunya utawi nikmat dunya iku yakinun mesti, yakin. Kowe mangan arek ya saiki tenan. Kowe gandeng wedok seneng ya saiki tenan. Dan nek walazatul akhirat utawi lezat penake akhirat iku sakun meragukan. Urung mesti mosok wis ning kuburan wis mati nyenyet dadi balung kok iso tangin nah kumpul widodari apa kuwi barang rames upama iso ngono ya ya mbumbuan mbumbuan nek sing saiki lak wis genah mangan enak langsung dirasakno lho nyambut gawe lah duit nggih seneng-seneng jelas swarga yo donya iki apa mikir akhirat. No. Mulane falata truk. Mongko aja ninggal sapa sira al yakina ing keyakinan bisa ki sebab barang sing isih meragukan. Sesuatu yang pasti jangan dihapus dengan sesuatu yang belum tentu. Iki jenenge kowe kok mburu cengkelangan gelek. Nganggo ngono dalile ndek. Lah, wadi. Wadi utawi iki teori logikane. Iku akli satun fasidah. Logika analogi teori berpikir fasidatun kang rusak. Teori berpikir demikian ini berpikir yang rusak. Alah kok angel-angel wong sing mung golek mangan sandang pangan urip lah wis. Wong urip sing penting ya urip iki lha apa mikir mati barang. Lha yo jelas aku iku akeh ta wong ngono kuwi. Akeh. Maka mereka getol ngeramut urip. Ngono. Ini logika-logika yang salah. Mulane akhire dumburu kehidupan ini semua. Semua mengukur sukses dengan hidup di dunia ini. Mau tayo poae indakum kang ana sandingi sira kabeh kuyan fajuntek. Apa mak? Wa mau tayo poae indallahi kang ana ngersane Allah iku bakin langgeng tetep awet. Wa fi qouli ta'ala lan dae wa fi qouli azza wa jalla. Paling dalam dawe Allah azza wa jalla wa ma indallahi khair. Wa mauntawi apa ain dalloh kang ana ngersane Allah iku khairun luwe bagus. Wa qalu lan dawa qalihi lan dawa Allah taala wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu tawi akhirat iku khairun bagus wa abqa lan luwe awet, luwe langgeng. Wa qalihi lan dawa Allah taala wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya lan ora ana utawi urip dunya iku illa mata'ul ghurur, kejaba kepenak seneng-seneng sing ngapusi. Urip dunya kuwi kepenak ning ngapusi ngono, penake penak semu, permangan warek ya kebelet ngengek, mangan sate enak ya slilitan, kok suwe-suwe darah tinggi ngono kuwi ngono pokoke penak-penak ngapusi. Wa qali lan dawai Allah taala falatagurrannakumul hayatud dunya. Falatagurranna monggo aja ngapusi temen sira, sem temen kumeng sira kabeh opal hayatud dunya urip dunya. Jangan sekali-kali kamu tertipu oleh kehidupan dunia. Itu peringatan dari Allah. Begitu tertipu piye to? Tertipu ya bolak-balik ing pemikiran. Sesuatu yang tidak benar kamu anggap benar, sesuatu yang tidak abadi kamu anggap awet. Sesuatu yang tidak menyenangkan kamu anggap menyenangkan. Sesuatu yang merugikan kamu anggap menguntungkan. Sesuatu yang menyusahkan kamu anggap menyenangkan. Sesuatu yang bisa membantu kamu anggap malah merugikan. Sesuatu yang merugikan kamu anggap bisa membantu. Lah itu kan tertipu semua. Waqat akhbaro lanjut di teman-teman sampai kabar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bizalika kelawan mengkono-mengkono tipuan. Paring kabar toa ipa ing pira-pira kelompok minal kufari saking wong kafir. Seringkali Rasulullah mengabari itu kepada kelompok-kelompok kafir, ning akhirnya mereka mau beriman. Falaqa faqaladu mongko gelem manut. Faqaladu mongko padha manut. Padha manut sapa-sapa mang toa ibu ing Kanjeng Nabi. Wa sadaqulan padha ngandel sapa ta'if hu ing Kanjeng Nabi, wa amanulan gelem padha iman sapa ta'if bi kelam Kanjeng Nabi. Walam yutalibu lan ora padha nuntut, padha njaluk sapa ta'if hu ing Kanjeng Nabi, padha nuntut bil burhani kelawan pembuktian-pembuktian. Nah, itu tidak ada sebagian ulah apa sahabat yang dulunya kafir, cara masuk Islamnya tidak pakai bukti-bukti, didawi pisan ngandel wes ngono tok terus manut. sampai situ. Ngono kuwi. Ada kalanya yang harus dialog dulu, dibuktikan dulu, baru mereka percaya. Nah, kebanyakan kebanyakan sahabat-sahabat Ansor itu seperti itu. Satu orang, dua orang ketemu Rasulullah, lalu dibacakan Quran, percaya, mereka pulang, lalu di rumah baca Quran, saudara-saudara, family-familinya percaya. Ya sudah, itu cukup, sudah selamat namanya. Karena apa? Percaya, tidak tertipu. Waminuhum, waminuhum ikusna saking wong kafir maneh. Manutai wong kalau kang ucap sopaman nasatukallah abahatakallahu rasulah fakana yakulu naam ayu sadiku. Ini wong sing takok si nasatuka nasatuka nyumpai temen kula kaing panjenengan Allah yang kusi Allah. Kulo niku sumpah demi Allah teng sampean. Kulo pengen takok, apa sakallahu rasulah? Apa sakana ta wis ngutus kaing sampean Muhammad? Sapa lho Gusti Allah ngutus rasulan ing dadi utusan saestu ta? Sumpah demi Gusti Allah, kulo tanglet teng sampean. Sampean niki saestu-estu utusan ta? Pakana mongkono sapa kanjeng Nabi ku ya kula dawuh kanjeng Nabi namungke kula niki pancen diutus kanggo Allah. Para sadiku bajo percaya sapa wong. Wong sing takok mang. Oh nggih mbok nek ngoten kula percaya. Ya terus tugas kula napa sakniki? Ya carane nglakoni agama pripun carane sampean duduhne ya wis manut. Oh ngeten sampean sedinten salat ping gangsal. Sampisan zakat niki ngeten-ngeten nggih pun wis dilakoni ya wis selesai dan sampai situ api wa hadza utawi kiki iman iku imanul amati imane wong awam imane wong umum orang awam mau marang umum begini ini malah selamat karena enggak tahu banyak berpikir wa wa utawi imanul amah iku yukhriju bisa ngetokaken apa iman minal hururi saking kebujuk. Terus jari ini yang Nabi dawuh ngene aku percaya ya wis enggak terlalu banyak berpikir lah ngono akhirat anak tenan ta ora kudu wis aku percaya engko Muhammad ngapusi nek ngono kuwi jenenge imane ora iman kuat jenenge iman dalil wayan zilal madani apa hadza iki iman manzilata tasdikin nabi sobi ing sepadane ngandele bocah cilik ngandel walidahu ing wong tuane sobi ngono bocah cilik ngandel fi anna hudurul maktabi ing dalem sak temene nekane sekolahan iku horun bagus min huduril malabi dadi saking nekane dolanan bocah cilik niku dikandani oleh dolanan elek sekolah api terus alek iki piye apike piye iki gak iso mikir cah cilik pokoke api bae api nek sekolah api ongge api nek dolanan terus elek elek bae elek lah wis ngandel ya wis ditakoki dolanan kok api iku piye sekolah kok apa dolanan elek iku piye nek sekolah iki apik iku piye gak ngerti maanahu sertane sak temene cah cilik sobi iku layadri orang ngerti sapa sobi orang ngerti wajah kaunihi ing dalane anane nekane sekolahan hudurul maktab iku khairun bagus gak tahu dia bagaimana sekolah itu ya mirip dolanan dolanan itu bisa kaya sekolahan nek sekolah kok api lah dolanan kok rapate api itu segi baiknya mana dah cilik gak ngerti gak ngerti tapi manut ya wes selamat wes itu tadi ma'rifat pengenalan dengan cara manut dengan cara niru rabi niru rasul wa amal ma'rifah wa amal ma'rifat wa ana pun utai ngerti kesalahan berpikir bil bayani kelawan keterangan wal burhani lan pembuktian iku fahuwa mongko utawi ma'rifat bil bayan iku aya arifar pinto ngerti sapa wong ngerti wajah fasadi hadal kias ing dalane rusake iki-iki etung-etungan iki-iki kias iki-iki pertimbangan pertimbangan dunia kontan akhirat semoyo pertimbangan dunia lebih meyakinkan akhirat itu masih meragukan itu kok dianggap rusak itu jalannya lewat endi ya Allah dikang nazoma kang nyusun hu ing fasadu hadal kias nazoma kang nyusun hu ing fasadu hadal kias fikol bihi ing dalam hati ni wong sapa sing nyusun asyaitonu setan ya susunan susunan logika yang salah seperti itu memang disusun oleh setan di dalam hati berkata fa inna kulama gururin fa inna kulama gururin mongko saat temennya saben-saben wongkang dibujui iku fali gururi mongko iku tetep kedwi iku fali gururi mongko iku tetep kedwi kabujue magrur sababun utayono sebabe karena setiap orang tertipu itu ada sabab sabab tertipunya nah apa itu wadhalika sababu wadhalika sababu te mengkono-mengkono sababe kabujuk iku wautai sabab iku dalilun pembuktian ya karena memang dia membuktikan tapi pembuktian itu gak komplit gitu loh maksudnya pembuktian gak komplit mesti salah wakulu dalilin utawi saben-saben pembuktian iku fahuwa mongkotai dalil iku nau ukiasin semacam pertimbangan semacam kias ya kau kang tumi bopo kias pertimbangan fin nafsi yang dalam juru hati wayur itu lan mengakibatkan menghasilkan opo kias menghasilkan asukuna ing ketenangan ilahi maring kias maka dengan pembuktian dalil dan pertimbangan-pertimbangan yang terjadi di dalam hati dengan demikian rupa akan terjadi semacam ketenangan artinya ketenangan tidak memilih yang lain wa ingkana senajan ono sopo sohibu wong kang andueni kias iku layas unru orang rumang sani sopo sohib bihi kelawan kias walaupun proses kias itu seringkali orang gak sadar ngono lho wong itu cuma gak sadar ya dia wis berkias dia sudah berlogika berpikir itu gak sadar wong setiap melangkah itu orang itu kan mesti menghitung kan setiap orang melangkah itu menghitung papa kowe rono mesti sing mbok parani itu sesuatu yang menguntungkan saat itu menurut hitunganmu mesti menguntungkan lek gak menguntungkan gak mungkin mbok lakoni nah, walaupun prosesnya begitu cepat sampai orang yang menghitung tadi gak merasa dia menghitung jane upama durut wah aku tak ndelok TV ah iku sakjane sak durunge ana keputusan tak ndelok TV ah ngono iku sakjane ana proses duwowo cuma saking cepete gak kerasa ngono cara gampangane aku pengen ro TV lho ngono aku pengen ro TV mula aku tak ndelok TV kenapa kok ndelok TV seneng apa kok seneng gambare ayu-ayu tuh nah, kan itu pertimbangan-pertimbangan itu dorongan-dorongan bawah sadar ya sering kan nah, itu yang bisa mengurai begitu itu biasanya orang yang ahli tafakur ahli berpikir bisa nanti mengurainya walayak dirulana rakwoso alana wie natase ngurut-ngurutaken kias urut-urutan pertimbangannya piye kok moro-moro jadi keputusan tak delok TV. Iku urute piye kok terakhir moro nek kesimpulan ngono. Kesimpulan pertamane aku krungu kabar TV-ne, acarane apa ngono. Si nomor loro, aku krungu kabar maneh lan meyakini nek acara TV gak iso dibaleni. Ngono. Nomor telu, nek aku gak ndelok TV saiki, aku gak iso baleni acara TV. Ngono. Terus dielingno, lah saiki wayahe salat. Yo, bener wayahe salat. Wektune salat kena dilakoni engko-engko. Acara TV kudu didelok saiki. Mergo lek gak didelok saiki aku keri. Sing gak kena diganti kudu didisikno. Barang sing kena diganti kena digorekno. Kesimpulane sing gak kena diganti kudu dilakoni dhisik. Mongko acara TV gak kena diganti. Mula aku kudu ndelok TV dhisik. Ngono urut-urute ku mesti ngono. Cuma krana saking cepete pertimbangan-pertimbangan itu tadi seringkali kita gak sadar kaya surubi. Ngono. Lah setan itu pinter memasukkan pertimbangan-pertimbangan sing mestine ora penting digetok-getokno kaya penting ngono iku wae. Pokoke pinter banget dan cepet. Halo, turu ae, turu ae, turu ae. Loh, salah ndak? Wis to turu ae. Turu. Salah iki lek ora kusuk dosa ya malah. Lah mongko wong ngantuk ora iso kusuk. Lah bisane kusuk kudu turu dhisik ben kok mripate ora ngantuk neh. Mulane ngantuk turu iku luwih penting katimbang salat. Lho ngono. Kesimpulane dadi ngono iku kewelis. Soale setengah-setengah sadar dadi bijak ngitung-ngitung ngono. Ya wis turu ae lek ngono wis turu. Blas. Sampai jam 09.00. Itu kias namanya. Hasil dari dalil. Dalil itu penyusunan kias, penyusunan pertimbangan-pertimbangan ukara, pertimbangan-pertimbangan perilaku. Nah, akhirnya menjadi keputusan-keputusan yang berbentuk perilaku. Nah itulah namanya amal perilaku manusia yang nanti ada nilai tadi. Nah terus ya apa etung-etungannya emang ya hubungannya wong sing urusan mbek donya mang ngene. Fal piasu mongko ta etung-etungan pertimbangan aladikan nadoma kang wis nyusun hu ing kias sapa asaitono setan fiing dalem ing dalem dalile ing dalem dalile wong kafir mang iku aslani ana dasar loro, ada dua barang pokok sing gak kena dibantah ngono. Ahaduma utawi nomor sijine aslane cara menyusun, cara menyusun dalil iku iki. Carane menyusun dalil sampai menjadi keputusan. Ini caranya seperti ini. Nomor siji ada keputusan. Anak dunia sak temene dunya iku nakdun kontan. Kontan itu segera. Wal akhiratu utawi akhirat iku nasiatun semoyo tertunda. Kedadian dunya iku saiki, kedadian akhirat iku engko. Wa hadza sahih. Wa hadza utawi iki pokok iki pemikiran iku sahih kon bener. Betul, ini enggak salah. Bantah ora kenek. Dunia itu saiki akhirat engko, kowe iso bantah. Enggak bisa, memang nyatanya gitu betul. Betul memang. Mosok kowe mati dhisik saiki terus uripe ora saiki iki kowe urip mati ning kowe lah ora. Saiki iki kowe urip manggone ning dunya. Lah mati iku isih engko, akhirat iku isih engko. Itu memang betul. Mbok bantah malah keliru. Betul ini betul. Nah, wal aqru utai dalil sing nomor loro, pokok sing nomor loro, dasar pemikiran sing nomor loro yang akan digabungkan iku kalu ucapane setan inan nakda sak temene barang sing kontan iku khairun luwe bagus minan nasihati tinimbang saking sing semoyo. Ah, ini sing wong lali. Barang kontan iku mesti luwih apik katimbang barang sing semaya. Ngono ta? Kowe dituku kontan karo dituku semaya seneng ndi? Seneng kontan. Ngono. Suang ruwang ge. Seneng kontan to? Ora mesti, aja kesusu mesti. Ora mesti. Ya kontan omong oleh tai semaya tapi oleh emas sak kilo seneng ndi kowe? Iki kowe duwe sepeda. Mek tak saiki lek mbok njaluk bayaran saiki mek tak tuku 100.000. Ngono. Tapi lek kowe sabar, sok riyo tak dol tak kei dhuwit 1.5 juta. Ayo milih ndi kowe? Alah sih. Mboten mesti Pak, kalung sakniki kula butuh sing sakniki. Mosok ngono, Ya delok-delok, belum tentu sesuatu yang semuanya itu lebih jelek, belum tentu. Delok-delok. Kalau sekiranya semuanya lebih selamat, ngono lho. Apalagi menyangkut keselamatan, wong ya lung semuanya. Semuanya. Wa hadza utawi iki. Utawi iki ucapan sing nomor loro, iku mahalut talbis. Panggonane oleh nyerupakan. Ya ini carane lah apus-apus sing nomor loro iki. Sing kawitan kan bener. Dunya iku kontan, akhirat iku semaya, endi-endi sing kontan luwih apik timbang sing. Lah iki sing keliru sing kedua iki. Ya ndelok-ndelok, lha nek kontan tapi mengoleh tai. Utawa kontan tapi ketake sik. Karo semaya tapi kowe oleh sembarang kalir. Dan ternyata kowe sering ngelakoni barang semaya kok. Nyapa kok? Gabah mbok sebari ning sawah ora mbok pangan langsung ae. Iku lah mergo kowe yakin barang semaya to. Padahal upama kontan gabah sak kintal langsung mbok selepno mbok pangan kan penak langsung. Kontan. Tapi lek semoyo selaren mbok sebar sik ning sawah, gabah sak kintal kan dadi pirang-pirang kintal, ngono to persoalane. Nyapa kok gak milih sing semoyo ngenteni petang wulan? Mergo hasilnya luwe akeh, ngono to? Lah kuwi persoalane. Dadi semoyo rite gak apa-apa, sing penting hasilnya luwe akeh. Iku logika bener ngono. Buktine mbok lakoni bendina ya ngono. Ngapa kowe kok gak mangan beras sing ngenteni matenge? Mbok kontan wae. Beras gaglaken ngono. Kok semoyo ngenteni, ngenteni sik anu. Ngenteni matenge. Ah, kesuwen sakniki lho wis. Mengko jarene mesti mateng niku, sik meragukan niku. Mosok ngono, Ya jangan gitu. Jadi tidak semua yang semoyo itu jelek. Tidak semua yang semoyo itu jelek. Ya delok-delok. Semoyo tapi lebih menguntungkan ya. Ya harus diakui bahwa semoyo itu lebih baik. Ngono. Falaisa mongko ora ana pal amru perkarane iku kadzalika kaya mengkono-mengkono omongane setan. Kenyataannya enggak seperti itu. Nyapa kok Rabi ngenteni wis gedhe bareng, Rabi dik cilik lak wis kontan. Nah, itu kenyataannya kita ternyata enggak seperti itu. Kontan lebih baik itu kalau sama nilainya. Ya, kalau bobotnya sama, nilainya sama, diselenggarakan lebih cepat, maka lebih baik. Tapi kalau diselenggarakan lebih lambat, ning hasilnya lebih baik, maka orang cenderung memilih yang lebih lambat. Mulanya diarani alon-alon waton kelakon dingah-dingah asal bunga berarti was kesusu tapi gua nesu gak tepat. bal ing kana balik lampun ana apa anak du ing kana lampun ana apa anak du kontan iku mislun nasihati madani semoyo filmik dari ing dalem ukurane wal maksudilan sejane nah, bebet dan fungsinya sama bahwa mongko utawi naket kontan iku harun luwih bagus itu loh. Kalau antara sekarang dan nanti fungsinya sama, bentuknya sama, ukurannya sama, maka kontan itu memang lebih baik. Tapi lek wa ing kana lamun ana apa kontan iku akol lalu setitik. Kalau yang kontan itu ukurannya lebih sedikit, minati nimbang saking nasiah semoyo. Panasiatu mongko tawi semoyo iku koron lebih bagus. Kontan me oleh sak kintal. Mergo ora lene nandur, langsung saiki diselepno. Dadi beras oleh swidak kilo. Mergo gabahe sak kintal. Ngono. Langsung. Kuwi soal ukuran, soal maksud. Maksudnya padha. Ngono. Maksude saiki ya kena dipangan, engko ya kena dipangan. Nah, padahal lek saiki ming oleh 3 kilo, engko patang wulan kas oleh 6 kintal. Lah wong ya cenderung wis engko wae lah. Ngono, ditandur sik ae engko oleh 6 kintal. Lah sing saiki piye kebutuhan? Oh, saiki golek utang-utang sik ae. Lah mesti ngono. Ya to? Sing saiki kebutuhan sing saiki dipenuhi dengan golek liyane, engko disaoran kenek engko. Nung kintal ya? Oh no, mesti milih kau. Milih kau. Dulu lah uang isih bener. Nah, final kafiro. Final kafiro mongko saat mene uang kafir. Almaghruro kang tertipu. Iku ya dulu wos nyerahno sopo kafir maghrur. Fiti jarotihi. Ing dalam dagangane kafir maghrur nyerahno dirhaman sak dirham ngono filiyakuda supaya bisa ngalap sapa maghrur asrotan ing 10 nasihatan kelawan 10 semoyo padahal wong kafir dhewe dhewe gelem saiki ngutangi iki ngene sak dirham utangen gak apa-apa tapi sok kowe nyaure 10 dirham ngono gelem nek ngono dhek. Iya. Wis apa-apa utang sak dirham. Tapi pokoknya oleh setahun sok balik jadi 10 dirham. Gelem ndek lek ngono gelem, tapi lek wis saiki utang dhisik. Ngono. Kesenenganmu tak utangi sik jare Gusti Allah. Ora usah takai kesenengan kowe ya. Ibadah wae, sok tak sauri swarga. Gak gelem. Mergo alasane kok semoyo ngono padahal dhewe lek semoyo gelem walayakul lan ora gelem ngucap sapa wong kafir anak dutae kontan iku khairun luwih bagus minan nasihati tinimbang saking semoyo fala atruku mongko ora ninggal sapa ingsun ing sak dirham mengapa kalau ketika berdagang dia tarik modal 1 dirham dipakai untuk membeli ditimbun dhisik sampai pirang-pirang wulan kok agek didol payu 10 dirham kok ngenteni engko selnya apa ora didol saiki ae. Anu eh nek saiki mek payu sak dirham. Ya apa-apa to kontan. Wah ya rugi ya ngono. Lha nek dikontan malah rugi ya. Lha iki piye to? Tak perkara dagang lek kontan rugi. Alasannya mergo apa? Lek disemayakno engko oleh 10 dirham. Lek kontan mek oleh sak dirham. Piye kesimpulane? Yo alung saiki kelangan sak dirham ka apa-apa, sing penting engko bakal oleh 10. Lah yo ngono mesine, wong waras. Lah kenapa kowe kok gak gelem ngono? Saiki sedekah 10 dirham, sok lek bar mati oleh ijol saiki sedekah sak dirham, sok lek bar mati oleh 10 dirham ngono ora nek kowe mbok walik Gusti mboten napa-napa Gusti mboten usah swarga Gusti sing penting sakniki kula sugih lho nek sing nekat ngono ya enak lho wong ya enak sing nekat ngono kuwi wa idza hadarahu tabib al fawakiha wa la idza al atima taraka dzalika fil hari al fatihah alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim wa radiyallahu tabaraka anhu sahabatu rasulillah ya jemaain alhamdulillah rabbil alamin handayya fi na'mah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdika minbagi li jalali wajhika wa azim sultani Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahiruna biha min jamil sayyat wa tarfa'na biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati abadal mamat Allahumma sabit imanana wa nawwir qulubana wa salimna fi dunya wal akhirah Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah.